batu imah boga mobil loba ngalayang kaya hartana kaya hartana dahar isu lain babasaan duh babasaan tampolana kuring kungsi sepoe temangi pisan temangi pisan ikhtiara kurang kumaha juga ditu juga diu pakasaban teboga teboga pisan pangala pisan pangala sakape merasa dosa anak yang bojok kasiksa nyang sarake nyangasarakan